Mitra bisnis, pengusaha setuju adanya kenaikan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi membludaknya anggaran subsidi. Lalu bagaimana dengan kelangsungan usaha mereka dengan kenaikan harga itu? Saat ini saya telah terhubung dengan Sofyan Wanandi untuk membicarakannya. Pak Sofyan, apa dunia usaha sudah siap dengan kenaikan harga BBM ini? Sebenarnya ya kita kalau produksi manufacturing, kita tidak pernah membeli lagi harga BBM dengan harga subsidi. Kita selalu beli dengan harga pasar, international price. Ya masalah kita besok ini kenaikan yang paling utama itu terjadi di transportation. Itu yang harus kita tambah untuk pegawai kita, transportation cost sesuai dengan kenaikan. Tapi porsi dari transportation cost dalam total cost kita itu kecil sekali. Gitu. Jadi saya pikir kalau kita harus naikkan barang-barang kita nanti dengan segala multiplier efeknya daripada hilangnya subsidi itu, saya pikir kita akan menaikkan itu tidak lebih dari 3-5%. Ya sudahlah, kita sakit dulu. Yang paling penting itu adalah uang yang didapat daripada kenaikan itu langsung harus diberikan kepada rakyat untuk bisa bekerja. Biarpun ada gap, tapi gap itu jangan lama-lama. Ini sebenarnya sebagai besar masyarakat kita sudah tahu, sebagai besar sebenarnya mendukung. Ini cuma yang besok bergerak itu cuma beberapa yang tinggal dipolitisasi dan lain-lain ya. Sudahlah, kita harus terima. Apa upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban subsidi di APBN ini, Pak? Kalau menurut saya ya, di samping kita menaikkan minyak itu, memang pemerintah betul-betul harus bertindak tegas juga terhadap segala mafia minyak dan lain-lain itu ya. Gak bisa biarkan juga, karena kita melihat penyeludupan minyak dan lain-lain itu ya. Kita itu bisa menghemat 5-10% lebih ya, daripada itu saja. Jadi kalau ini bisa dikurangin, banyak sekali juga pemerintah bisa mengurangi masalah-masalah. Dan dengan kepastian-kepastian yang diinginkan dalam kebijakan oleh pemerintah ini, saya pikir juga orang akan melihat bahwa ini selama ini semua positif dan masyarakatnya lebih banyak terbantu daripada yang mengomel pasti atau yang ribut. Saya pikir kita harus mengambil tindakan. So, sekarang ini gak ada jalan lain ya. Kita ini sebenarnya Oktober pada saat timan terima ini, sebenarnya pemerintah kita ini bayar gaji pun gak bisa. Mereka itu cuma bayar gaji itu sekarang itu dengan utang gitu. Yang mana semua itu begini caranya kalau kita tidak berani menaikkan. Nah, langkah apa yang harus dilakukan untuk memberantas mafia minyak itu, Pak? Ya, saya pikir yang pertama tentu Pak Jokowi harus menentukan betul-betul kabinetnya yang benar. Ya, artinya juga di SDM itu yang harus melakukan ini semua besok. Kebijakan-kebijakan ini harus betul-betul orang yang kompeten dan juga yang bersih, dan saya harapkan ini bisa terjadi ya. Top, apapun kita inginkan akhirnya bukan kebijakan-kebijakan kalau tidak ada orang yang bisa laksanakan sudah boleh juga. Jadi saya harapkan ini harus dilakukan cepat oleh Pak Jokowi juga. Maka itu kita kalau pengusaha itu melihat yang paling penting besok untuk menaikkan kredibilitas pemerintah itu adalah kabinet yang betul-betul profesional yang baik, bisa bekerja dalam satu tim. Yang kedua berani naikkan minyak. Kalau enggak, yang selalu seperti sekarang ini emang enggak percaya kita di Indonesia di investasi. Karena selalu kita begitu banyak janji-janji, tapi tidak ada yang kita laksanakan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.